Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kapolda Bali Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Roni F. Sompi, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Ajun Komisaris Besar Dekananto SIK, beliau adalah Wadir Intelkam Polda Bali. Yang terhormat juga Bapak Komisaris Polisi Prianto SIK MH selaku Kasubdit 4 Dit Intelkam Polda Bali. Yang terhormat Danrem 163 Wirasatya Bapak Kolonel Infantri Heri Wiranto SAMM, yang hari ini diwakili oleh Bapak Letnan Kolonel Arhanud Irwan Setiawan SIP selaku Kasih Intel Korem 163 Wirasatya. Yang terhormat juga Bapak Kasilok dari Korem 163 Wirasatya Bapak Letkol Infantri Suparman. Yang terhormat juga Bapak Mayor Infantri Vivin selaku Kasiter Korem 163 Wirasatya. Yang terhormat Al-Ustadz Abu Nasim Muhtar Hafizahullah yang telah berkenan hadir pada hari ini. Yang terhormat juga Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang telah hadir pada acara kajian Islam Ilmiah pada hari ini, dan juga Bapak dan Ibu yang telah jauh-jauh datang dari luar kota Denpasar. Ana dengar dari Singaraja, dari Mataram, dan dari Pulau Jawa insya Allah juga ada. Kami ucapkan kepada antum semuanya selamat datang, jazakumullah khair. Semoga segala amalan ibadah antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat mengikuti kajian ilmiah pada hari ini. Hadirin yang kami cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala rahmat, hidayah, taufik dan pertolongannya lah pada hari ini Sabtu 13 Rajab 1436 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2015 Masehi, kita semua dapat hadir dan berkumpul di Masjid Raya Ukhuwah Denpasar ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yakni menghadiri kajian Islam Ilmiah dengan tema Bahaya ISIS dan Radikalisme terhadap Islam dan Negara, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Nasim Muhtar Hafizahullah dari Yogyakarta. Dan juga insya Allah acara ini akan disiarkan secara langsung melalui Radio An-Najiyah Bali. Adapun susunan acara pada hari ini insya Allah sebagai berikut. Sesi pertama adalah pembukaan dan sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Danrem 163 Wirasatya atau yang mewakili. Selanjutnya adalah sambutan dari Kapolda Bali atau yang mewakili. Berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Nasim Muhtar. Itu akan dimulai insya Allah sekitar jam 11 sampai dengan jam 12 ya. Kemudian pada pukul 12 sampai dengan 2 insya Allah kita akan melaksanakan ibadah sholat duhur dan juga istirahat yang dilanjutkan dengan makan siang atau santap siang bersama. Panitia telah menyiapkan. Dan pada pukul 14.00 sampai dengan 15.00 insya Allah akan dilanjutkan dengan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Nasim Muhtar. Pada pukul 15.00 sampai dengan asar kita akan istirahat sebentar untuk melaksanakan ibadah sholat asar, dan akan dilanjutkan kembali pada asar dengan sesi tanya jawab. Berkaitan dengan sesi tanya jawab ini, dipersilakan kepada antum semuanya untuk menulis pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah dari panitia akan menyiapkan tempatnya dan insya Allah akan disampaikan kepada Ustadz untuk kemudian kita sama-sama mendengarkan jawabannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Danrem 163 Wirasatya Bapak Kolonel Infantri Heri Wiranto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Letnan Kolonel Arhanud Irwan Setiawan, SIP. Beliau adalah Kasih Intel Korem 163 Wirasatya untuk memberikan sambutan. Kami persilakan kepada Bapak Irwan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda Bali atau yang mewakili. Yang terhormat Ustadz Abu Nizam Muhtar Rifai. Yang saya hormati Ketua Penyelenggara Kajian Ilmiah Bahaya ISIS dan Radikalisme, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati pula. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Ukhuwah ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriring terselenggaranya acara ini, di samping untuk meningkatkan keimanan dan wawasan kebangsaan, juga merupakan ajang silaturahmi bagi kita semua sesama umat muslim yang berada di wilayah Bali, khususnya di Kota Denpasar. Di satu sisi juga terkait dengan materi dari kajian ilmiah pada pagi ini yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Rifai terkait radikalisme dan ISIS, ini juga berkaitan dengan tugas keseharian dari Korem 163 Wirasatya dan Polda Bali, sehingga khususon dan rem perlu memberikan kata sambutan. Kemudian kalau kita sadari keberadaan Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika yang berasaskan Pancasila, sekali lagi kita bicara dalam koridor negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Dengan kondisi kemajemukan bangsa terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam agama, tentunya hal ini merupakan ladang yang empuk atau sasaran yang sangat potensial untuk masuknya berbagai faham. Tidak hanya yang bersifat agama, tapi juga ideologi-ideologi lain. Ini menjadikan Indonesia sebagai sasaran. Selanjutnya fokus kita bicara tentang Islamic State in Iraq and Syria, atau disingkat ISIS. Kalau orang Jawa bilang ISIS apa? Sumuk ya, Pak ya. Keberadaannya di wilayah Timur Tengah sana yang ingin mengembalikan kekhalifahan Islam pada sekitar abad ke-16, namun dengan cara-cara yang sangat radikal. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz. Namun pada intinya dari kacamata kami bahwa hal-hal yang dilaksanakan atau teknik-teknik atau cara-cara yang digunakan dalam rangka menegakkan Islam yang dilakukan oleh kelompok ISIS tersebut secara umum bertentangan dengan akar budaya bangsa Indonesia yang sama-sama kita ketahui dari pelajaran sejarah Dan sampai dengan saat ini kita juga masih menegakkan bagaimana sopan santun, bagaimana akar budaya Indonesia kita laksanakan. Hal tersebutlah yang membuat pemerintah, aparat sangat mewaspadai perkembangan kelompok radikal ISIS ini. Beberapa tempat saudara-saudara kita yang kebetulan mungkin pengetahuannya atau pendalaman tentang akar budaya Indonesianya ini agak kurang sehingga didominasi dengan covernya menegakkan Islam, beberapa memberikan dukungan. Seperti kita ketahui, di internet ada, di koran ada beberapa dukungan yang disampaikan oleh muslim warga negara Indonesia, baik di Jakarta, ada di beberapa tempat di sekitar kota Jakarta, di Bekasi, Tangerang, Bogor, kemudian di wilayah Jawa Tengah, termasuk di wilayah Kodam 9 Udayana. Itu ada di saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Barat, sekitar Bima. Ini secara terang-terangan memberikan dukungan atau berbaiat kepada perjuangan ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Artinya apa? Kalau kita sudah berbaiat kepada al-Baghdadi, kita wajib memberikan dukungan. Kita punya kewajiban menyediakan potensi yang kita miliki, termasuk nantinya dengan seiring berkembangnya dinamika, ada upaya-upaya untuk mempersiapkan atau menyiapkan wilayah Indonesia ini menjadi daerah operasinya. Berarti ada kewajiban dari muslim yang telah berbaiat kepada ISIS untuk menyiapkan daerah Indonesia sebagai tempat atau kolam daerah operasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemilihan target atau sasaran. Secara otomatis akan memberikan informasi di mana ada, kalau menurut mereka, kegiatan-kegiatan yang kafir atau kemaksiatan-kemaksiatan yang itu yang harus diberantas dengan cara-cara yang radikal. Nah, bicara Pulau Bali, dari kacamata aparat keamanan, Pulau Bali ini merupakan target atau sasaran. Di Bali belum ditemukan adanya pelatihan-pelatihan atau sebagai daerah penyelaman atau sebagai daerah persiapan. Tidak ada indikasi-indikasi ke arah itu, tapi mereka memilih tempat daerah persiapannya di luar Bali. Daerah penyelamannya, daerah pelatihan dan lain sebagainya di luar Bali. Mereka masuk ke sini hanya sudah dengan peralatan dan tinggal memilih sasarannya yang mana. Jadi Pulau Bali ini merupakan target atau sasaran. Di mana daerah pelatihannya? Di luar. Di luar. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan berdomisili di Bali, khususnya di Denpasar, kita sudah sama-sama tahu bagaimana situasi di Denpasar ini, di Bali khususnya, di selatan, di Kuta, di sana sangat-sangat berpotensi menjadi sasaran dengan kriteria pandangan Islam radikal. Kalau dibilang di sana sumber kemaksiatan, ada benarnya. Itu yang harus kita waspadai, bagaimana upaya kita, kemampuan kita menangkal pengaruh-pengaruh atau masuknya kelompok-kelompok radikal yang ingin menjadikan Bali sebagai sasaran. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan aparat keamanan sangat berkompeten untuk mengantisipasi tindakan dari kelompok ISIS. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat ini masuk atau mendukung kelompok Islamic State Irak and Syria ini. Yang pertama, lemahnya sumber daya manusia sehingga terjadi kemiskinan dan keterbelakangan. Yang kedua, rasa ketidakadilan. Karena di kalangan cerdik atau pandai yang telah menyelesaikan kuliah, banyak yang tidak mendapat lapangan pekerjaan. Rasa keadilan ini juga muncul tidak hanya dari sisi akademis seperti ini, pendidikan, dari sisi ekonomi. Rata-rata yang berhasil direkrut, walaupun berbagai macam motivasinya, ekonomi, ya memang keterbelakangan pendidikan, dan memang juga ada juga yang memang benar-benar ingin menegakkan syariah Islam, namun dengan jalan yang keliru. Rasa ketidakadilan inilah yang salah satunya mendominasi keinginan orang mendukung atau bergabung dengan gerakan ISIS. Yang terakhir disampaikan, kurangnya pemahaman agama yang benar. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz bagaimana, apa yang dimaksud dengan pemahaman agama yang benar sehingga orang mau bergabung dengan ISIS. Kemudian upaya aparat keamanan khususnya Korem 163 Wirasatya sebagai satuan kewilayahan dalam mencegah perkembangan ISIS, yang pertama adalah bekerjasama dengan Polda Bali, pemerintah daerah, instansi, dan tentunya komponen masyarakat. Perlu saya jelaskan juga bahwa secara sinergis kami, aparat intelijen dari Korem, Polda, kita punya di sini namanya Kominda, Komunitas Intelijen Daerah. Di sini ada perwakilan juga dari Badan Intelijen Negara. Ini selalu melakukan rapat-rapat koordinasi, membahas indikasi-indikasi atau gejala-gejala yang terjadi di wilayah, khususnya di Pulau Bali. Kita diskusikan arahnya kemana dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan mampu selalu eksis, bisa menepis atau menangkal adanya upaya-upaya yang ingin membuat Bali kurang kondusif atau tidak aman. Di satu sisi juga mensosialisasikan pemahaman agama yang benar melalui pertemuan-pertemuan atau ceramah-ceramah agama seperti ini. Kemudian menanamkan wawasan kebangsaan. Beberapa kali juga kami memberikan kuliah umum, baik komandan Korem sendiri maupun diwakili stafnya di beberapa universitas yang ada di Denpasar ini. Ini juga tentang bagaimana upaya generasi muda kampus menangkal pengaruh ISIS. Karena terus terang pengaruhnya ini yang sangat dikhawatirkan. Yang lainnya adalah melakukan pendekatan kesejahteraan. Ini dengan mendorong pemerintah daerah. Kalau dari pihak aparat keamanan tentunya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, mendorong di bidang kesejahteraan masyarakat untuk memperkecil rasa itu tadi, ketidakadilan. Kemudian pendekatan kemanusiaan dan mendorong pemerintah daerah untuk membuka lapangan pekerjaan, menampung saudara-saudara kita yang kurang beruntung, tidak mendapat lapangan pekerjaan, yang berpotensi untuk direkrut oleh kelompok radikal. Yang kelima, meningkatkan peran intelijen yang saya sampaikan tadi. Kemudian peran Babinsa dan Babin Kamtibmas, ini juga sebagai mata dan telinga kita di lapangan. Ini terus dipertajam oleh markas besar kita di pusat. Berbagai pelatihan, berbagai perangkat, alat peralatan didukung untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan tugas. Kemudian yang terakhir, mengajak orang tua berperan dalam mengawasi dan mendidik anak-anak. Karena dari beberapa aktivitas radikal yang kita pelajari di masa lalu, rata-rata memang anak-anak muda kita yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas maupun mahasiswa. Pelaku-pelaku bom bunuh diri yang kalau ada slide-nya di sini bisa kita tayangkan, itu rata-rata memang generasi muda. Maka oleh sebab itu peran orang tua dan tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungannya memang sangat-sangat penting untuk ikut mengawasi. Demikian saya bacakan sambutan dari Komandan Korem 163 Wirasatya. Untuk selanjutnya beliau menitip salam karena permohonan maaf karena tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, dan selamat mengikuti kajian ilmiah tentang bahaya ISIS dan radikalisme. Akhirul kalam kami sampaikan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khair, Bapak Letnan Kolonel Arhanud Irwan Setiawan yang telah memberikan sambutan mewakili Danrem 163 Wirasatya. Selanjutnya kami persilahkan sambutan Kapolda Bali Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Roni F. Sompi yang diwakili oleh Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Dekananto, Sarjana Ilmu Kepolisian, selaku Wadir Intelkam Polda Bali. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danrem Wirasatya Kodam 9 Udayana, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Intel Korem. Yang saya hormati Al Ustadz Abu Nasim Mukhtar Hafizahullah. Yang saya hormati panitia penyelenggara kajian Islam ilmiah, jadi Masjid Besar Ukhuwah Denpasar. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, para peserta yang hadir pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir pada pagi hari ini di Masjid Ukhuwah Denpasar, di tempat yang mulia ini, dalam rangka mengikuti kajian Islam, ulangi, kajian Islam ilmiah tentang bahaya ISIS dan radikalisme terhadap Islam dan negara. Yang kedua, saya selaku Wakil Direktur Intelkam menyampaikan permohonan maaf kepada panitia penyelenggara. Ini bukan basa-basi, jadi seyogianya Bapak Kapolda sangat-sangat berkeinginan untuk hadir meskipun beliau non-muslim, karena beliau kebetulan juga baru, tetapi beliau memandang bahwa persaudaraan kita tidak hanya sesama muslim di Bali ini, beliau memandang harus tetap dijalin silaturahmi umat manusia di Bali ini. Jadi mohon maaf saya tidak basa-basi, memang benar sekali bahwa beliau seyogyanya ingin hadir, tetapi tadi malam saya baru mendapat perintah jam 9 bahwa beliau tidak bisa hadir karena ada tamu dari Jakarta, sehingga saya diperintahkan untuk mewakili beliau. Jadi sekali lagi beliau mengapresiasi, menyampaikan salam hormat kepada panitia dari Masjid Besar Ukhuwah Denpasar ini. Bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini mewakili Bapak Kapolda Bali, jajaran Polda Bali menyampaikan ucapan terima kasih atas undangannya, kemudian menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, karena tema pada pagi hari ini yang mengangkat bahaya ISIS ya, dan radikalisme terhadap Islam dan negara di tempat Masjid Besar ini, mungkin untuk yang keempat kalinya, baru empat kali dari masyarakat yang mengadakan terkait dengan tema radikalisme ini. Jadi saya cukup mengapresiasi bahwa peran serta masyarakat ya, Muslim di Bali ini memang sangat dibutuhkan, sehingga citra Islam, image Islam di Bali ini tidak semengerikan apa yang diberikan cap oleh saudara-saudara kita dari Kerama Bali. Kita harus ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, di mana Islam itu mengajarkan, memberikan rahmat dan kesejahteraan tidak hanya bagi manusia, tetapi mungkin Pak Ustadz lebih paham, bagi binatang, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi alam semesta. Itu Islam memberikan itu. Nah, ini yang kadang-kadang belum dipahami oleh saudara-saudara kita umat non-muslim yang ada di Bali, sehingga perlu adanya sosialisasi silaturahmi kita kepada umat-umat lain di Bali ini, sehingga image atau cap yang diberikan mereka kepada umat muslim ini tidak seperti yang selama ini terjadi. Jadi bicara ISIS, sebenarnya bahasa ininya adalah Daulah Islamiyah, karena kebetulan tempatnya di Irak dan di Syria, maka oleh negara-negara barat disebut ISIS gitu. Jadi sama dengan kopi hitam, tetapi kalau kita minum di Starbucks namanya Black Cafe. Jadi sebetulnya itu istilahnya saja. Jadi supaya kita tidak bingung nanti orang-orang ISIS apa. Sehingga sebetulnya kan Daulah Islamiyah, bukan begitu Pak Ustadz ya. Jadi kalau di Starbucks Cafe itu bilang Black Cafe, padahal kopi hitam juga ini itu. Bicara radikalisme, sebenarnya radikalisme tidak hanya ada di dalam agama, dan bukan hanya semata-mata ada di dalam agama Islam. Bahwa radikalisme itu ada juga dalam radikalisme politik ya, radikalisme sosial, radikalisme budaya ya. Tetapi mau tidak mau harus kita terima bahwa saat ini orang bicara radikalisme selalu ditujukan kepada Islam. Ini mau tidak mau, karena faktanya adalah ada beberapa oknum saudara-saudara kita yang mengatasnamakan Islam ya, sehingga membuat nama Islam ini di beberapa bagian ini menjadi tidak baik. Nah, tentunya ini kewajiban bagi kita semua. Salah satunya adalah dalam bentuk kajian seperti ini, dan saya berharap kajian-kajian ini bisa nanti disosialisasikan hasil daripada kajian ini, bahwa tentunya kita menolak keberadaan ISIS ini, tetapi publik atau masyarakat juga tidak boleh mengeneralisir bahwa kita semua ini adalah bagian daripada mereka. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, sebagaimana apa yang dipertontonkan oleh kelompok-kelompok ISIS di Irak dan di Syria. Di pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami mengapresiasi, memberikan penghormatan atas terselenggaranya acara ini. Seperti saya sampaikan tadi bahwa tidak banyak ya umat muslim yang ada di Bali ini yang mempunyai kepedulian, karena kalau tidak kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meng-counter terhadap citra Islam, maka apa yang opini yang berkembang selama ini di masyarakat atau di saudara-saudara kita di Bali ini bisa terus berkembang secara yang ke arah negatif. Jadi sekali lagi terima kasih. Sekali lagi selamat kepada panitia penyelenggara. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa diikuti oleh umat-umat muslim kita yang lainnya di masjid-masjid yang lainnya, sehingga Islam terbebas daripada citra atau perlakuan-perlakuan yang diskriminatif khususnya di Bali ini ya. Bapak sekalian, sedikit saya cerita. Tadi saya sempat cerita dengan Pak Ustadz bahwa di Bali ini ketika ada kegiatan jamaah tabligh, masyarakat Bali sangat overprotective ya. Image mereka bahwa kalau ada jamaah tabligh, oh itu teroris, oh itu teroris. Itu yang terjadi. Kita tidak bisa salahkan, karena pasca bom Bali 1, bom Bali 2, masyarakat Bali sangat anti terhadap itu. Nah, saya berharap ke depan kita ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat lain bahwa kegiatan-kegiatan Islam itu tidak identik dengan kegiatan teroris. Ini perlu menjadi, kita harus bersatu, kemudian kita mensosialisasikan dengan cara apa? Dengan cara bersilaturahmi kepada mereka, kita jelaskan bagaimana Islam mengajarkan umatnya, bagaimana Islam bersosialisasi dengan agama-agama lain. Saya kira ini, sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang berkenan. Sekali lagi selamat kepada panitia penyelenggara. Besar harapan kami, kajian Islam ilmiah ini akan membawa berkah, membawa rahmat, membawa makna yang positif terhadap perkembangan Islam, terhadap agama Islam khususnya di Bali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ajun Komisaris Besar Dekananto selaku Wadir Intelkam Polda Bali yang pada hari ini mewakili Kapolda Bali dalam memberikan sambutannya. Baik, sebelum acara kajian Islam ilmiah kita mulai, kami sampaikan kembali beberapa pengumuman kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa alhamdulillah insyaallah pada hari ini kajian Islam ilmiah akan disiarkan secara langsung melalui Radio Anajiah Bali. Dan juga pada hari ini telah disiapkan atau disediakan tempat khusus pada umahat yang berada di madrasah untuk bisa mengikuti kajian ini juga secara langsung. Telah disambungkan audio ke bagian belakang. Kemudian diumumkan juga kepada para hadirin sekali lagi untuk tetap menjaga ketertiban selama acara daurah ini berlangsung. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak dan Ibu yang membawa handphone untuk tidak meletakkan handphone di atas meja pemateri pada hari ini, karena akan dikhawatirkan mengganggu sinyal dari Radio Anajiah Bali. Selanjutnya juga kami mohon pada hadirin juga untuk tidak mengambil foto dan gambar atau merekam dalam bentuk video selama kajian berlangsung untuk demi khusyuknya kegiatan acara pada hari ini. Kami juga dari panitia insyaallah akan menyiapkan tempat untuk menampung atau menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menulis pertanyaan-pertanyaan pada lembar kertas dan nanti bisa dikumpulkan kepada panitia untuk selanjutnya kita insyaallah akan berikan kepada Ustaz untuk kita sama-sama mendengarkan jawabannya. Baik, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Abu Naksim Muhtar Hafizahullah untuk mengisi kajian Islam ilmiah pada hari ini dengan tema bahaya ISIS dan radikalisme terhadap Islam dan negara. Pada waktu dan tempat kami persilakan Ustaz, insyaallah sampai jam 12 siang sebelum duhur.